بسم الله الرحمن الرحيم. إني لا إله إلا الله فاعبدوني. Tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah, maka ibadahilah saya. Loh, selama ini orang mengartikan ilah ini dengan artian Tuhan, betul? Ini bahasa Indonesia. Bahasanya ternyata sumbernya dari bahasa Sanskerta. Betul tidak? Coba lihat di kamus bahasa Indonesia, kamus lengkap bahasa Indonesia, Tuhan itu adalah bahasa Sanskerta. Artinya adalah pimpinan para dewa-dewa. Pimpinan para dewa-dewa, ketuanya para dewa-dewa. Ada dewa angin, ada dewa awan, dewa petir, ada dewa tanah, ada dewa api, dan seterusnya. Nah, dari sekian banyak dewa-dewa, satu orang yang dianggap paling senior, paling kuat, paling banyak kemampuannya, diangkat menjadi pemimpin. Pemimpinnya para dewa-dewa ini dalam bahasa Sanskerta disebut dengan Tuhan. Saya bertanya pada Bapak Ibu, apakah Allah itu salah seorang di antara dewa-dewa yang ada? Tidak ya. Lalu kenapa Allah dipanggil Tuhan? Hah? Disinilah Zakirnet berpesan kepada umat Islam seluruh dunia. Panggillah Allah dengan nama-nama yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Panggillah Allah dengan nama-nama yang Rasulnya telah memanggil Allah dengan nama-nama itu. Bahkan Rasul sendiri berkata, aku memujimu, aku memanggilmu ya Allah dengan nama-nama yang engkau ajarkan kepadaku. Dan Nabi sendiri gak pandai dan gak berani ngarang-ngarang nama sendiri. Sekarang Allah dipanggil, kata Zakirnet, jangan panggil Allah itu dengan God. Jangan panggil Allah itu dengan Lord. Jangan panggil Allah itu dengan, kalau bahasa kitanya, Tuhan, Sang Hyang, Dewa. Qul huwallahu, katakan Allah itu Ahad, Ahadun Ahad. Jangan panggil Allah dengan nama-nama yang lain. Sekarang Ustaz, kayaknya sudah sulit untuk merubah di Indonesia ini Ustaz. Bisa ribut pula kita nanti. Saya setuju dengan Bapak Ibu. Kalau berikutnya Allah dipanggil dengan Tuhan, tapi yang dimaksud itu adalah Allah ini, bukannya Tuhan dalam bahasa Sanskerta. Ya, oke, kita gak usah polemik lah di luar sana. Kita gak usah polemik. Biarkan di kita-kita tafsir yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Allah itu masih dipanggil dengan beberapa kalimat Tuhan, ya kan? Biarkan. Di buku-buku agama masih ada pemanggilan Allah itu dengan sebutan Tuhan. Biarkan, gak usah ribut-ribut lah. Cuma bagi kita sudah ada ilmu, adalah lebih beradab kalau dipanggil Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Ilahi, Ya Rabbi. Begitu lebih indah, Pak, daripada Ya Allah, Ya Tuhanku. Bagi yang udah tahu ya, yang belum tahu jangan pula dikatakan kafir kamu. Kamu sudah menganggap Allah itu salah satu di antara dewa. Mana ada dia nganggap kayak gitu. Yang dia anggap sebagai Tuhan itu adalah Allah. Allahu Ahad. Jadi gak usah ribut ya Pak ya, gak usah polemik. Biarkan saja ini bergulir. Tetapi yang sudah yang ngerti, yang sudah paham, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Panggillah Allah dengan asma'ul husna, ya Rahman, ya Khaliq, ya Jabbar, ya Aziz, ya Qahar, ya Ghafur. Banyak kan nama-nama Allah, panggil. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa taala. Baik.